kita akan sama-sama membahas pelajaran yang cukup penting yang sering menjadi pertanyaan dari berbagai pihak, bocah sewa lebih khusus karena belakangan ini pertikaian tanpa majhab makin menjelat ke permukaan, baik antara Sunni dan Wahabi, antara Wahabi dan Syiah, antara Syiah dan Sunni, dan seterusnya. Sekali lagi saya minta semua bisa tertib, tenang, supaya tidak mengganggu yang lain yang serius tidak memperhatikan pelajaran. Alhamdulillah pada malam hari ini murka yang penuh dengan selawat untuk Nabi sudah kita baca. Para Ustaz, alhamdulillah banyak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulan kita di tempat ini pada malam hari ini dapat menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Pada malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah akar masalah perpecahan umat Islam. Kalau bicara perbedaan, umat Islam ini sudah berbeda pendapat sejak Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, para sahabat sudah berbeda pendapat. Tapi ketika Nabi hidup, setiap perbedaan maka diselesaikan oleh Nabi, atau bahkan diselesaikan oleh wahyu. Ketika mereka berbeda, turun wahyu Allah sebagai jawaban. Atau kalau tidak turun wahyu, begitu mereka berbeda, Nabi yang meluruskannya. Itu waktu Nabi hidup. Tapi begitu Nabi wafat, para sahabat berbeda, wahyu tidak turun lagi. Begitu sahabat berbeda, Nabi sudah meninggal dunia. Nah, jadi bagaimana cara mereka menyelesaikan perbedaan? Mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah-masalah yang pasti, alhamdulillah para sahabat tidak akan berbeda, apalagi sebelumnya Nabi. Tapi dalam masalah-masalah yang demi terjadi lagi perbedaan di antara mereka. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi ada pemahaman yang berbeda, penafsiran yang berbeda, interpretasi yang berbeda. Itu yang akhirnya terjadi perselisihan. Sebetulnya tidak masalah, mereka beda pendapat tidak ada masalah, boleh saja. Cuma yang jadi persoalan, muncul pihak-pihak lain yang mengelola perselisihan tadi untuk mengadu domba umat sehingga menjadi perpecahan. Berarti perpecahan ini mulai terjadi setelah wafat. Tidak usah cerita jauh-jauh, jenazah Nabi belum dimakamkan, masih ada di rumah lagi diurus. Sahabat sudah berbeda pendapat, bahkan sudah berselisih, hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah. Tapi akhirnya semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi paling tidak itu menjadi awal terjadinya perselisihan yang hampir-hampir menumpahkan darah, yang alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa akar masalah ini sebetulnya sudah muncul semenjak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini semuanya terbatas. Semua baiknya berat. Berat dan lainnya. Atau memang speaker kawannya yang tak balik. Coba diperhatikan yang penting speaker yang di dalam. Kalau yang di luar itu kan dengarnya lupa. Sebenarnya sayur-sayur yang penting yang di dalam. Yang datang ini yang mesti diutamakan untuk pendengar. Coba. Coba para remaja bisa diperhatikan. Mereka-mereka yang masih main, reak. Nah itu mungkin bisa ditenangkan, diredam yang di luar masjid khususnya atau yang di atas supaya lebih tenang. Sebab ini suara saya sedang berat, mic-nya kurang ngangkat. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang akan kita bicarakan pada hari ini, malam ini, kita akan coba lihat apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Setelah itu kita ambil pelajaran, kita lihat perbedaan, dan nanti akan kita temukan bagaimana keunggulan dari pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa kita mencaci maki mazhab yang lain. Jadi pengajian kita kali ini bukan mencaci maki mazhab orang, tapi bagaimana kita membentengi mazhab kita sendiri supaya makin mantap, makin kuat, makin tidak mudah kita untuk dipengaruhi oleh mazhab-mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mulai saja. Yang akan kita bicarakan adalah tentang khilafah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekhilafahan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dan bagaimana supaya kita bisa mengambil hikmahnya insya Allah. Perhatikan baik-baik semua, yang di bawah, yang di atas, perhatikan tulisan di layar. Dan tolong kabelnya jangan sampai ditarik, akhirnya nanti putus di tengah. Baik, akar masalah perpecahan umat Islam setelah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bicara akar masalah, bukan akar perpecahan, bukan. Sebab di zaman itu tidak sampai terjadi perpecahan, semua teratasi. Cuman perpecahan datangnya belakangan. Nah, yang saya mau cari ini akarnya di perpecahan dari mana? Nah, itu yang kita mau telusuri. Setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sepakat dan ada juga yang umat Islam berbeda. Umat Islam sepakat dalam hal wajib ada khalifah memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya. Jadi semua umat Islam sepakat, setelah wafat Nabi harus ada, setelah wafat Nabi harus ada khalifah yang memimpin umat Islam, agar umat Islam ini tidak dilumpuhkan atau dihancurkan oleh musuhnya. Karena itu sepakat semua ulama, dan sepakat juga semua dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa setelah wafat Nabi harus ada khalifah yang memimpin umat Islam. Tapi muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana cara menetapkan khalifah, dan siapa pula yang berhak jadi khalifah? Nah, ini yang umat Islam berbeda. Jadi pertama mereka sepakat, pokoknya setelah wafat Nabi mesti ada khalifah. Enggak mungkin dong umat Islam kok tanpa pemimpin. Harus ada pemimpin, musuhnya banyak. Negeri-negeri lain siap untuk melumat umat Islam. Umat Islam harus punya pemimpin. Itu sepakat. Siapa yang memimpin? Nah, ini yang menjadi persoalan. Sampai di sini jelas tidak? Kita masuk yang berikutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana cara penetapan khalifah? Ada tiga pendapat di tengah umat Islam. Pendapat pertama mengatakan, yang namanya khalifah setelah Nabi harus dengan wasiat. Mesti ada wasiat dari Nabi, cari itu wasiat. Sedangkan yang kedua mengatakan tidak, cukup dengan isyarat saja. Adapun yang ketiga mengatakan tidak ada wasiat, tidak ada isyarat, yang ada adalah ijtihad. Kenapa mereka berbeda? Yang wasiat mengatakan bahwa khilafah adalah masalah besar. Enggak mungkin Nabi meninggalkan umatnya tanpa wasiat. Enggak mungkin. Ini menurut mereka. Karena kekhilafahan ini masalah yang sangat vital dan fatal. Kalau salah, kalau masalah-masalah yang kecil aja Nabi kasih tahu umatnya, maka yang begini Nabi lepas. Jadi menurut mereka mustahil Nabi tidak tunjuk penggantinya. Kalau aku apa, ini nih yang mesti jadi khalifah menggantikanku. Sebab ini persoalan besar, kata mereka. Tidak mungkin karena Nabi tidak kasih wasiat. Yang kedua mengatakan, memang khilafah itu masalah besar, tapi enggak mesti dengan wasiat. Dengan isyarat aja cukup. Kalau Nabi udah kasih isyarat, simpulan gue yang bakal gantiin, selesai. Itu saja sudah cukup sebagai dasar pengangkatan khalifah. Nah, ini menurut yang kedua. Sedangkan menurut yang ketiga, masalah khilafah memang masalah besar. Justru karena masalah besar, Nabi meninggalkan umatnya tanpa wasiat, tanpa isyarat. Kenapa? Karena Nabi sudah ajarkan umatnya bagaimana cara musyawarah. Kenapa Nabi tidak nunjuk? Karena Nabi sudah ajarkan cara musyawarah. Kan Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Jadi konsepnya Nabi sudah kasih tahu. Jalanin lagi itu konsep, sehingga para ahli musyawarah semua berikhtihad cari yang paling pantas gantiin Nabi sebagai khalifah. Makanya yang ketiga mengatakan gak ada wasiat, gak ada isyarat, yang ada cukup hanya dengan ijtihad melalui musyawarah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi setelah wafat Nabi, bagaimana cara mengangkat khalifah? Ada tiga pendapat. Yang pertama dengan syarat. Yang kedua dengan syarat. Yang ketiga dengan ijtihad. Ijtihad. Ini kita pelajari ya Pak, mana yang lemah, mana yang kuat. Kita akan pelajari satu per satu. Saya minta perhatiannya betul-betul fokus. Baik. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama, wasiat. Kita mulai dari yang pertama, penetapan khilafah dengan wasiat. Nah, kalau memang penetapan khilafah itu harus dengan wasiat, muncul pertanyaan, untuk siapa wasiat tersebut? Kalau memang ada wasiat dari Nabi, coba dong buka hadisnya. Untuk siapa sih itu wasiat? Nah, di sini saudara ada dua pendapat. Yang pertama, kelompok nasibah. Siapa itu kelompok nasibah? Kelompok dengan dalih cinta sahabat, tapi mereka benci ahlul bait Nabi. Dengan dalih cinta sahabat, tapi keluarga Nabi dimusuhin sama dia, saudara. Ini disebut kelompok nasibah. Alasannya cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, tapi keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain suka dihinakan, saudara. Ini disebut kelompok nasibah. Jadi banyak dari kelompok ini pada awalnya begitu, dengan dari bela sahabat, akhirnya direndahkan, yaitu keluarga Nabi. Sedangkan kelompok ini, saudara, mengatakan ada wasiat buat siapa? Buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi menurut dia wasiat ada buat Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang paling berhak jadi khalifah setelah Nabi, selain Abu Bakar Siddiq, tidak ada yang berhak, karena ini adalah wasiat menurut kaum nasibah, jamaknya nawasib. Dalilnya, mereka mengatakan semua ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi bukti otentik bahwa Sayyidina Abu Bakar yang paling berhak menggantikan Nabi sebagai khalifah. Ayat Al-Quran, ada Allah menceritakan tentang perjalanan Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Ada ayat-ayat yang memuji Abu Bakar Siddiq, itu dijadikan dalil. Itu pertanda kalau Abu Bakar yang paling berhak untuk jadi khalifah, bahkan bukan hanya paling berhak, bahkan itu menjadi wasilah. Termasuk hadis-hadis seperti apa? Waktu Nabi sakit, jamaah sudah kumpul di masjid mau sholat. Nabi sakit, nggak bisa jadi imam. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Nah, jadi katakan, nah ini wasiat ini. Ini mana Nabi sakit menjelang ajak. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal, Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam. Itu wasiat. Artinya kalau Nabi meninggal, yang bakal jadi imam, mau urusan sholat, mau urusan negara, itu dianggap wasiat. Kira-kira jelas tidak? Saya tidak perlu cerita hadis-hadis yang aneka ragam, apalagi sampai yang gaib, yang maudhu'. Cukup kita cerita yang fakta saja, bahwa ya semua mengakui Sayyidina Abu Bakar jadi imam disuruh oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Titik. Itu fakta sejarah. yang tidak bisa dipungkiri sudah ada. Nah sekarang kelompok kedua, kelompok si A. Yang saya maksud si A di sini adalah kelompok imamiyah. Kelompok si A imamiyah. Banyak dari kalangan mereka dengan dalil fitnah keluarga Nabi, mereka menghina para sahabat. Walaupun saya tidak katakan semuanya, tapi tidak sedikit. Dalihnya cinta keluarga Nabi, cinta Sayyidina Ali, cinta Siti Fatimah, cinta Sayyidina Hasan, cinta Sayyidina Husain. Tapi mereka caci maki Sayyidina Abu Bakar, mereka hina Sayyidina Utsman, mereka hina Sayyidina Umar. Nah ini banyak di antara mereka yang seperti itu. Walaupun ada sebagian Syiah yang tidak mencaci maki secara frontal sedemikian rupa, tapi pada umumnya Syiah imamiyah sepakat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalilnya semua ayat dan hadis yang bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali itu menjadi bukti kalau Sayyidina Ali adalah penerima wasiat dari Nabi. Seperti ada ayat Al-Qur'an yang Allah nyatakan innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Ayat ini diturunkan ketika Sayyidina Ali sedang sholat lagi rukuk, ada tukang minta-minta datang ngemis. Kemudian Sayyidina Ali sambil rukuk merasakan ada tukang minta-minta datang, dia gerakkan jarinya, dia kasih isyarat kepada tukang minta-minta, maksudnya kau boleh ambil cincinku ini. Akhirnya diambil itu cincin sama pengemis. Berarti Sayyidina Ali mengeluarkan infak sedekah, beliau sedang rukuk. Turun itu ayat innama waliyukum, sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah itu yang pertama, wa rasuluhu dan rasulnya. Yang ketiga walladzina amanu, dan orang yang beriman, wa yuqimuna shalah dan mendirikan shalah, wa yu'tuna zakah dan bayar zakat, wa hum raki'un, dia dalam keadaan ruku. Sababun nuzul ayat ini khusus buat Sayyidina Ali, tapi hukumnya berlaku buat semua. Ala ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Terlepas dari itu, kelompok ini mengatakan dia Allah yang bilang innama waliyukum, wali kalian, pemimpin kalian, pelindung kalian, kata Allah. Satu Allah, dua Rasulullah, tiga itu tadi Sayyidina Ali yang bersedekah manakala sedang ruku, saudara. Selain itu, dalam hadis ada kejadian waktu Nabi mau perang, biasanya Sayyidina Ali selalu diajak. Kali itu Sayyidina Ali tidak diajak. Sayyidina Ali sedih, kenapa kok gak diajak perang? Kalau orang kita gak diajak perang sedih apa gila? Hilang orang sekarang. Sayyidina Ali tiap Nabi perang diajak, sekali waktu gak diajak, sedih. Sayyidina Ali disuruh jaga kota Madinah. Jadi kata Nabi, astaghfirullah, engkau yang jadi khalifah di Madinah, aku berangkat perang. Sedih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pengennya ikut perang bersama Nabi, bukan duduk di Madinah. Jadi dihibur sama Nabi, ya Ali, eh Ali, ala tardo, apa kamu kare do? Bahwa manzilatuka minni ka manzilati Harun min Musa. Kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Waktu Nabi Musa mau pergi, Nabi Harun yang dijadikan pemimpin di kaumnya. aku mau pergi, kau yang pimpin di sini. Nah, jadi menurut orang-orang Syiah, ini dalil bukti kalau Ali mestinya yang jadi khalifah kalau Nabi wafat sudah ada. Pokoknya orang Syiah mengatakan itu rahasia, nggak boleh diganggu-gugat. Sampai di sini jelas tidak? Ada lagi hadis, man kuntu maula fa Ali maula. Orang siapa aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kesimpulannya semua ayat hadis yang berkenaan dengan Sayyidina Ali dijadikan dalil bahwa itu adalah wasiat buat Ali menurut Syiah. Sedangkan menurut Nasibah, semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijadikan oleh Nasibah itu adalah dalil ada wasiat buat Abu Bakar Siddiq. Kira-kira jelas tidak? Sampai di sini paham? Sekarang masuk yang kedua. Isyarat. Yang mengatakan isyarat juga menjadi pertanyaan, untuk siapa? Nah, pendapat ini saudara diikuti oleh dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan. Kelompok ini mengatakan penetapan khilafah dengan isyarat, isyarat itu adalah untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalilnya sama dengan yang tadi, tidak beda. Semua ayat, semua hadis yang bercerita tentang keistimewaan Abu Bakar Siddiq dijadikan dalil, itu bukan wasiat, tapi itu namanya isyarat. Kalau wasiat itu mesti ngomong, hei Ali, aku wasiat kepada kau, kalau aku wafat kau jadi khalifah. Hei Abu Bakar, aku wasiat kepada kau, kalau aku wafat kau sebagai khalifah. Itu namanya wasiat. Ini tidak ada isyarat. Tapi sakit, tidak bisa jadi imam sholat, Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, itu isyarat namanya. Nabi memperang, tidak ada mimpin Madinah, Sayyidina Ali disuruh mimpin, itu isyarat namanya. Jadi menurut kelompok ini, dalilnya sama, tidak beda, sama dengan tadi. Semua ayat, semua hadis yang dipakai oleh Nasibah, itu yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Hanya pemahaman yang berbeda. Nasibah memahami itu wasiat, Ibnu Taimiyah memahami itu isyarat. Sedangkan kelompok kedua, kelompok Zaidiyah. Ini salah satu kelompok Syiah. Tapi kelompok Syiah yang satu ini dekat dengan Ahlus Sunnah. Nah, kelompok ini mengatakan apa? Setuju khilafah itu dengan isyarat, tidak ada wasiat, tapi isyarat itu untuk Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi perbedaannya soal Abu Bakar, Ali, Abu Bakar, Ali. Jadi kita gak usah mayang ke yang lain-lain, saudara. Ke pusatnya aja. Soal Abu Bakar, Ali, Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhu. Dalilnya sama dengan dalil Syiah tadi. Semua ayat, semua hadis yang bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali itu bukan wasiat, tapi isyarat. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Makanya dari tadi saya minta semua tenang, hening, jangan berisik. Karena kalau saya Anda nggak paham, Anda tidak menyimak, nanti bisa salah paham. Ini pelajaran sensitif. Ini salah paham bisa berbahaya. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang sekarang lagi banyak diributin orang. Sunni Syiah ribut soal ini, saudara. Nah, makanya kita mesti paham. Perhatikan semua. Sampai di sini jelas tidak? Jelas. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga mengatakan khilafah itu lewat ijtihad. Pertanyaannya, kalau lewat ijtihad untuk siapa? Jawabnya, untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Mau untuk Abu Bakar, mau untuk Ali, mau untuk yang lain, terserah. Namanya juga ijtihad. Makanya kelompok ini mengatakan, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi? Yang berhak Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan semua sahabat Nabi yang memenuhi syarat. Berarti Sayyidina Abu Bakar berhak tidak? Hak. Sayyidina Umar? Hak. Sayyidina Utsman? Hak. Sayyidina Ali? Hak. Semua berhak. Nah ini, kalau tadi enggak? Kalau yang wasiat, ada isyarat enggak? Yang wasiat, kaum nasibah hanya untuk Abu Bakar. Kaum si'ah hanya untuk Ali. Kalau isyarat, Ibn Taymiyah hanya untuk Abu Bakar. Kalau Sayyidiyah untuk Ali. Tapi kalau ijtihad buat siapa saja, yang penting memenuhi syarat. Inilah saudara pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tadi kita mesti kenalin dulu pendapat Ahlus Sunnah itu ada di mana tempatnya. Sebab orang yang nggak tahu, banyak yang mengatakan pendapat Ibn Taymiyah itu pendapat Ahlus Sunnah. Jadi ada orang mengatakan, menurut Ahlus Sunnah, Abu Bakar itu jadi khalifah dengan isyarat. Itu bukan pendapat Ahlus Sunnah, itu pendapat Ibn Taymiyah dan yang sepaham dengannya. Jadi saya meluruskan di sini, yang Ahlus Sunnah yang ini. Ijtihad. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah, kenapa yang Ibn Taymiyah dianggap pendapat Ahlus Sunnah? Karena Ibn Taymiyahnya sendiri Ahlus Sunnah. Cuman itu kan pendapat beliau, tidak representatif mewakili Ahlus Sunnah. Kalau beliau punya pendapat, silakan. Tapi kalau dikatakan itu pendapat Ahlus Sunnah, tunggu dulu. Ahlus Sunnah punya pendapat ijtihad. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, dalilnya semua dalil yang buat Sayyidina Abu Bakar, yang buat Sayyidina Ali itu dianggap tidak ada hubungan dengan wasiat maupun isyarat. Itu semua hanya fadhail, manaqib, keistimewaan. Ayat hadis buat Sayyidina Abu Bakar itu keistimewaan Sayyidina Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ayat hadis buat Sayyidina Ali itu keistimewaan Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jangan dikait-kaitkan dengan khilafah. Dimana get, mana get, padahal tidak ada hubungan dengan wasiat dan isyarat. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang mari lihat fakta ijtihadnya. Kita lihat dulu faktanya. Fakta ijtihad dalam penetapan ulama rasidin. Faktanya, semua ulama rasidin, saudara, yaitu terangkat menjadi khalifah, semuanya melalui musyawarah. Jadi bukan dengan wasiat, bukan dengan isyarat, semua dengan musyawarah. Nanti kita buktikan satu-satu. Siapa saja ulama rasidin yang kita kenal? Pertama, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidina Umar. Yang ketiga, Sayyidina Utsman. Yang keempat, Sayyidina Ali. Jadi kalau menyebut nama sahabat, jangan pelit. Radhiyallahu anhu. Kalau sahabat disebut satu, jawab radhiyallahu anhu. Kalau sahabat yang disebut banyak, radhiyallahu anhu. Jangan pelit. Ucapin radhiyallahu buat para sahabat. Dan kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Perhatikan baik-baik semua. Begitu Nabi wafat, jenazah Nabi masih ada di dalam rumahnya. Keluarga Nabi sedang sibuk mengurusnya. Orang-orang muhajirin berkumpul di depan rumah Nabi. Semua sedih, semua dalam keadaan berduka. Tiba-tiba ada orang datang kasih tahu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Berita apa? Orang-orang Ansor kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa mereka kumpul? Ansor ini terdiri dari dua suku besar. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Dua suku ini musuh bebuyutan. Dari sebelum mereka masuk Islam, tiada hari tanpa perang antara dua kelompok ini. Salah sedikit perang, salah sedikit bunuh-bunuhan. Ini udah turun-temurun, ratusan tahun mereka bermusuhan. Jadi Aus punya pemimpin, Khazraj punya pemimpin. Begitu mereka masuk Islam, mereka semua sam'an wa ta'ah buat Nabi. Mereka bersatu. Mereka dari mutagi. Mereka bersaudara, saudara. Makanya dalam Al-Qur'an kan Allah ingatkan, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Itu dengan nikmat Allah kalian, orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, akhirnya kalian jadi saudara. Tapi begitu Nabi wafat, ini kesempatan iblis untuk menggoda, kesempatan iblis untuk membangkitkan permusuhan lama. Caranya Aus digoda, jangan sampai Khazraj yang jadi pemimpin. Khazraj digoda, jangan sampai Aus yang jadi pemimpin. Jadi mereka kumpul di sana, mereka rapat besar. Sekarang Nabi sudah wafat. Sekarang kota Madinah ini, negara ini tidak ada pemimpin. Kita sebagai penduduk pribumi, siapa yang berhak jadi pemimpin? Orang Aus bilang, kami yang jadi pemimpin. Orang Khazraj bilang, kami yang jadi pemimpin. Ribut, berselisih. Dua-dua pihak sudah cabut pedang. Sudah. Aus tidak mau dipimpin sama Khazraj. Khazraj tidak mau dipimpin sama Aus. Ini Nabi belum dikuburkan. Berarti ada perselisihan tidak? Ini fakta sejarah. Tapi kita lihat cara penyelesaiannya. Sayyidina Abu Bakar dikasih tahu begitu kaget. Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar, panggil Abu Ubaidah ketua Jarrah. Mari kita berangkat. Kita mesti cegah mereka daripada pertumpahan darah. Berangkat tiga orang itu. Sudah. Yang lain tetap mengurus jenazah Nabi. Begitu sampai di sana betul. Kondisinya sudah tegak. Kondisinya sudah tajam itu perselisihan. Akhirnya diredakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ingetin, Nabi baru wafat. Kalian jangan berpecah belah. Karena berkalian ribut kok macam ini soal kepemimpinan. Tapi orang-orang Ansor ini pokoknya baik, mereka diam, mereka tidak ribut, tapi mesti ada solusi. Mereka tidak mau berhenti kalau belum ada solusi. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar ingetin, baiklah. Kalau memang kalian harus pilih pemimpin juga, ini tidak gampang ini ngomong sama Ansor. Ansor ini pribumi, saudara. Yang datang muhajirin ini adalah orang-orang pendatang dari Mekah. Ini Nabi baru wafat. Tidak gampang. Salah bicara, orang tersinggung, bisa permusuhan. Tapi aku bakal itu orangnya lembut, arif, bijak. Orang-orang Ansor juga orang-orang baik. Cuman tergoda oleh permusuhan lama. Di zaman sukuton sama sahabat. Tergoda oleh permusuhan lama. Ratusan tahun mana mau harus dipimpin sama Hazrat. Ratusan tahun mana mau Hazrat dipimpin sama Aus. Nah sekarang saya bilang Abu Bakar, lihat yang ini gak mau dipimpin ini gak mau dipimpin ini. Gak ada solusi. Akhirnya saya bilang Abu Bakar kasih solusinya. Sudah, kalau kalian tetap ngotot, ini gak mau dipimpin ini gak mau dipimpin ini, kalau begitu biar mau ngajarin lagi yang pimpin. Mereka diam. Itu luar biasa. Ternyata mereka gak nampak. Nah, Abu Bakar keluarkan ayat Quran, keluarkan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan muhajirin dan seterusnya. Nah, begitu mereka reda, saudara, Sayyidina Abu Bakar melihat berbahaya kalau ditinggalkan dari tempat itu, urusan belum selesai, saudara. Terus Sayyidina Abu Bakar harus nolong kita, pergi lagi, ribut lagi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau kalian mau selesai sekarang juga, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan Sayyidina Umar. Kalian boleh pilih Umar sebagai khalifah. Terus satu lagi di sebelahnya ada Abu Ubaidah, atau kalian pilih Abu Ubaidah sebagai khalifah. Jadi dua-duanya diangkat. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau betul kalian mau pilih dari kalangan muhajirin, pilih Umar atau pilih Abu Ubaidah. Lalu Sayyidina Umar begitu tangannya diangkat, dia tarik. Dia katakan, ittaqillah ya Abu Bakar, takutlah kepada Allah ya Abu Bakar, mana mungkin aku berada dalam keberadaanmu. Kau yang lebih dekat dengan Rasulullah, kau yang lebih utama untuk jadi khalifah, bukan aku. Kenapa nawarin aku? Begitu Sayyidina Umar ngomong begitu, saudara, enggak, Sayyidina Umar enggak banyak pikir lagi, langsung dijawab setan Sayyidina Abu Bakar, aku bai'at kau sebagai khalifah. Abu Ubaidah yang sebenarnya begitu juga, tarik, betul Umar, ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, aku bai'at kau sebagai khalifah. Setelah itu muhajirin dan Ansor rame-rame berebut jabat tangan itu. Selesai gak Abu Bakar? Bagus gak? Rapi gak? Bagi ahli sunnah rapi. Selesai. Kita lihat sekarang dalam masalah kan. Di kemudian hari ini, setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali meninggal, ada yang ngorek-ngorek sekarang. Apa dia bilang? Ah, itu omongnya Abu Bakar tuh sama Umar tuh. Itu Abu Bakar sama Umar licik tuh, merebut kekuasaan. Masa keluarga Nabi masih ngurus jenazah? Kok keluarga Nabi gak diajak rapat di sana? Itu Abu Bakar sama Umar itu takut kalah pamor itu sama keluarga Nabi. Itu kalau Sayyidina Ali hadir, Ali yang dipilih. Kenapa? Sebab orang-orang Ansor itu semua pecinta Ali. Oh ma'ruf, orang Ansor itu muhib li ahli. Jadi ada yang warik-warik. Oh, kalau ada Ali yang dipilih, bukan Abu Bakar Umar. Orang-orang Ansor itu cinta sama Ahlul Bait. Oh, ini Abu Bakar dan Umar ini nyari-nyari kesempatan nih. Ini Abu Bakar dan Umar ini sudah merampas kekuasaan ini, saudara. Ini muncul di kemudian hari, saudara. Awal tidak ada masalah, tapi di kemudian hari ada yang mulai ngorek-ngorek. Ini namanya suhu. Kira-kira jelas tidak? Makanya Ahlus Sunnah ngajarin jangan suhud. Ya kalau suhud kan bisa aja dicari-cari, saudara. Kan kayak masuk akal itu. Oh iya ya, jelas saya ahli kok. Kalau nggak diajak kok buru-buru. Nah, jangan lupa, kita ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar nggak mau bikin orang panik. Orang lagi ngumpul ngurus jenazah terus mau teriak-teriak, Ansor mau pembunuhan. Rame dong saudara. Keluarga Nabi lagi sedih. Ada di dalam. Masa saya dengan Ali Murtalib, ayo ikut ke sana. Enggak. Tenang Bakar, tenang. Jangan ribut. Ambil Omar, ambil Abu Ubaidah. Mari kita tengahi mereka. Jadi saya dengan Abu Bakar di sini tujuannya ikhlas, tulus untuk meredam fitnah, bukan untuk merebut kekuasaan. Jadi kalau ada mengatakan saya Abu Bakar merebut kekuasaan, fitnah. Saya tidak Umar main politik, rekayasa, fitnah. Enggak betul. Jangan subuhkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Baik, begitu saya Abu Bakar di bai'at oleh Ansar Muhajirin, maka Abu Bakar jadi khalifah. Kesimpulannya, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah melalui intiqal, melalui pemilihan. Walaupun pemilihannya enggak semua, tapi Ansar itu kan representatif mewakili penduduk Madinah. Enggak main-main, saudara. Nah, ini namanya pemilihan langsung. Jadi semua bakar udah pilih ini, pilih ini, selesai, nggak usah ribut lagi. Dan ternyata selesai, nggak ada ribut lagi juga. Ini fakta. Suka atau tidak suka, Abu Bakar jadi khalifah. Terima atau tidak terima, Abu Bakar jadi. Anda suka atau tidak suka, SBY tetap presiden. Kita nggak suka sama SBY, tapi SBY tetap presiden nggak? Kenapa? Terdiri secara konstitusional, disahkan oleh MPR, presiden. Anda mau suka, Anda nggak suka, Anda mau cinta, Anda mau benci, Anda mau puji, Anda mau caci maki, SBY tetap presiden secara fakta. Kira-kira paham tidak? Paham. Itu juga saya dengan Abu Bakar. Mau ada orang yang benci, mau caci maki, mau banyak yang cinta, nggak ada urusan. Faktanya saya dengan Abu Bakar khalifah. Artinya khalifah, beliau memimpin negara, beliau yang kendalikan negara, beliau yang kelola negara, beliau yang memutuskan perang atau tidak perang. Berarti kepala negara bukan negara. Berarti beliau khalifah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Sekarang berikutnya, ini yang pertama. Jadi Sayyidina Abu Bakar terpilih melalui intiqal di Saqifah Bani Sa'd. Yang kedua, begitu Sayyidina Abu Bakar memimpin umat, Sayyidina Abu Bakar berpikirlah, ya Allah, kalau nanti aku tidak ada, kalau nanti aku wafat, aku meninggal, terus Ansor kumpul lagi, berebut lagi kekuasaan, bisa tumpah-tumpahan darah, tidak? Makanya Sayyidina Abu Bakar prihatin, Sayyidina Abu Bakar melihat itu enggak boleh terulang lagi. Ansor enggak boleh terulang lagi ribut hanya gara-gara kekuasaan. Nah, maka itu Sayyidina Umar tanya kanan kiri, tanya ke Muhajirin, tokoh-tokohnya, kira-kira kalau nanti aku enggak jadi khalifah lagi atau meninggal dunia, siapa sih yang paling pantas menggantikanku? Sebagian Muhajirin mengatakan Ali, sebagian lagi mengatakan Umar. Tanya ke orang-orang Ansor begitu juga, kalau aku meninggal siapa sih yang paling pantas menggantiin? Orang-orang Ansor sebagian mengatakan Ali, sebagian lagi mengatakan Umar. Kalau ada delegasi dari daerah, ada gubernur datang, ada Arab-Arab Baduy turun dari pegunungan ke kota, ketemu khalifah, Sayyidina Umar enggak hilang, enggak sia-siakan kesempatan. Tanya, hei kamu, kalau nanti aku sudah tidak ada, kamu mau dipimpin sama siapa? Oh, kalau kami lebih suka dipimpin sama Ali. Nah, tapi ada lagi delegasi lain, kami lebih suka dipimpin oleh Umar. Dan seterusnya. Tapi ini kalau zaman sekarang apa namanya? Jajak pendapat. Ini apa namanya zaman sekarang nih? Jajak pendapat, survei. Cuman dulu surveinya nggak pakai SMS. enggak ada. Nanya. Hanya ada datang nanya kira-kira siapa. Itu namanya dijajaki pendapat. Ternyata menurut pandangan Sayyidina Abu Bakar, pandangan umum itu mengarah ke Sayyidina Umar. Pandangan umum mengarah kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar istikhlaf. Maksudnya istikhlaf mengangkat Sayyidina Umar sebagai putra mahkota. Maksudnya putra mahkota, kalau aku meninggal, Umar yang jadi khalifah. Dan ternyata sahabat terima, gak ada ribut. Dan ternyata betul, begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifah, saudara, gak ada ansor kumpul lagi. Pakai pedang, gak ada. Semua terima. Bagus tidak? Bagus. Indah tidak? Indah. Berarti cara Abu Bakar tepat tidak? Karena Abu Bakar pengalaman. Ini kalau ditinggalin tanpa pemimpin, wah, bisa lebih ramai lagi mereka ribut. Nah, maka itu untuk mencegah, Sayyidina Abu Bakar menggunakan istilah. Nah, lewat inilah Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, saya tanya, jajak pendapat, tanya-tanya orang, itu musyawarah sudah? Jadi intiqob musyawarah tadi disekai tabani sahida musyawarah enggak? Musyawarah. Ansor bilang us jadi apa namanya pemimpin. Yang Khosrat bilang Khosrat. Yang Abu Bakar bilang udah menghajirin aja. Itu musyawarah. Jadi kira-kira saya mau tanya, berarti zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Umar terpilih clear tidak? Rapi tidak? P. Ada masalah. Tapi di kemudian hari, saudara yang hatinya ada penyakit, yang enggak suka kepada Abu Bakar Umar, dikorek-korek lagi digugat. Ah, betul kan itu rekayasa? Emang dia berdua deh, enggak kongkalikong. Sayyidina Abu Bakar suruh duluan. Pokoknya nanti giliran Sayyidina Umar. Ini kongkalikong ini permainan politik enggak saya hati ini. Cara berpikirnya negatif. Tapi kalau aku sunnah, cara berpikirnya positif, husnudzon. Jangan suudzon. Harus suudzon. Saya mau tanya, yang indah yang mana? Suudzon atau husnudzon? Kalau kita husnudzon coba lihat. Tadi Abu Bakar terpilih indah tidak? Ya. Saya nama kan jadi khalifah indah tidak? Ya. Jadi kalau tidak ada masalah, jangan bikin-bikin masalah, saudara. Itu prinsip ahlus sunnah. Ini sengaja saya sampaikan biar Anda jangan cuma teriak kami ahli sunnah tapi nggak paham pendapat ahli sunnah tidak. Nah sekarang saya tidak Utsman. Radhiyallahu anhu. Saya tidak Umar sepakat dengan saya tidak Abu Bakar. Oh ini nggak bisa kalau umat Islam ditinggal tanpa pemimpin. Wah. Seperang mereka. Tapi Sayyidina Umar juga tidak bisa jajak pendapat. Sebab waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, negeri Islam itu semakin luas. Kekaisaran Persia tumbang, Iran, Irak masuk ke dalam negara Islam. Penduduk sudah berlipat-lipat. Kalau mesti jajak pendapat, tidak cukup waktu, saudara. Apalagi di zaman Sayyidina Umar, beliau sibuk dengan kesukaan. Sibuk dengan penaklukan negeri-negeri kafir, saudara. Sibuk membela umat Islam yang diperbatasan yang diserang oleh negara-negara kafir, saudara. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Kali ini Sayyidina Umar pilih 6 orang tokoh besar sahabat, saudara. 6 orang tokoh besar sahabat. Tokoh sentral. Siapa mereka? Pertama, Abdurrahman ibn Auf. Kedua, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketiga, Utsman ibn Affan. Keempat, Ali ibn Abi Thalib. Kelima, Talha ibn Ubaidillah. Keenam, Zubair ibn Awwam. Enam orang ini oleh Sayyidina Umar dikasih tugas duduk jadi majelis syura. Makanya waktu Sayyidina Umar diserang, luka, menjelang wafatnya, sakit menjelang wafat karena dibunuh orang saudara sebelum wafat, beliau amanah, kalian berenam, kalau aku mati kalian berenam duduk rapat, jangan bubar sebelum ada penggantiku jadi khalifah. Jadi Sayyidina Umar gak mau tuh kayak duduk lagi hancur, kumpul, rame-rame. Saya mau tanya, kalau rame-rame begitu biasanya rapi atau apa lain? Hai, hanya yang diri 6 aja udah. 6 gak sembarang orang. 6 ini tokoh sentral, sahabat Nabi yang dekat, berani, bikin tanati, dan juga terkenal di tengah-tengah umat. Sudah. Begitu saya kira Umar wafat, 6 orang tadi duduk wafat. Kesimpulannya, akhirnya mereka berenam sepakat. Saudara, tentunya lewat proses. Pertama, Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas mengundurkan diri dari pemilihan. Jadi kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, saya berdua tidak mau ikut dalam pemilihan. Artinya siap musyawarah, tapi jangan pilih saya. Saya berdua tidak mau jadi khalifah. Nah begitu juga Talha dan Zubair, dua-duanya juga gak mau jadi khalifah. Berarti tinggal berapa? Dua. Tinggal dua. Siapa? Utsman dan Ali. Nah, karena Utsman dan Ali yang dikalonkan oleh mereka berempat, kalau begitu Utsman dan Ali duduk. Yang musyawarah yang berempat untuk pilih siapa yang mau dijadikan khalifah. Sudah. Singkat cerita, setelah sepakat musyawarah, Sayyidina Ali yang dipanggil. Ya Ali, kalau kau jadi khalifah, apa siap tegakkan Al-Quran? Sayyidina Ali menjawab, siap. Kalau kau menjadi khalifah, apa kau siap menegakkan As-Sunnah? Sayyidina Ali menjawab, siap. Yang ketiga pertanyaannya, kalau kau jadi khalifah, apa kau siap berpegang kepada pendapat Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Ali menjawab, Abu Bakar Umar punya pendapat, aku juga punya pendapat. Tentunya kalau pendapat Abu Bakar Umar aku setuju, aku ambil. Kalau enggak, maka Sayyidina Ali dipinggirkan tidak jadi khalifah. Kalau Sayyidina Ali jawab siap, langsung dijadikan khalifah. Tapi saya kenal hari orang yang punya pendapat, enggak, Al-Quran dan Sunnah aku tunduk. Pendapat Abu Bakar dan Umar aku lihat dulu. Kalau betul menurutmu bagus, aku ikut. Kalau enggak, sebab Abu Bakar Umar kan bukan Nabi. Nah, kemudian dipanggil Utsman, ditanya, ya Utsman, kalau kau jadi khalifah, siap berpegang kepada Al-Quran? Siap. Siap berpegang kepada As-Sunnah? Siap. Siap berpegang kepada pendapat Abu Bakar dan Umar? Si. Maka Utsman yang dilantik menjadi khalifah. Setelah itu diumumkan, Utsman jadi khalifah. Umat Islam satu masjid, semua membaiat Sayyidina Utsman. Clear tidak? Ada ribut-ribut? Berarti putusan Sayyidina Umar bagus tidak? Bagus. Gak usah ribut-ribut soal pemimpin. Saudara, kalau diserahin ke rakyat, lihatnya sekarang diserahin ke rakyat, di mana-mana bakar-bakar. Islam udah ngajarin, jangan, yang tertentu aja ikut, rakyat udah tinggal terima putusan aja. Yang penting rakyat udah dizalimi, titik. Makanya Sayyidina Utsman jadi khalifah. Berarti Sayyidina Utsman khalifah melalui pemilihan. Beda, intikhab ini pemilihan umum, artinya ikut pemilihan lebih banyak. Kalau ikhtiar ini pemilihan khusus. di majelis suro saja. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, sekarang saudara, itulah cara pemilihan Sayyidina Utsman. Bagaimana dengan Ali? Ketika Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah, negara sedang keos karena Sayyidina Utsman terbunuh oleh para pendemonstrasi. Awalnya berdemonstrasi, kemudian jadi berontak dan dibunuh Sayyidina Utsman. Kota Madinah kacau. Banyak sahabat sedang bikin haji. Di kota Madinah kacau, pemimpin tidak ada, khalifah dibunuh. Ini namanya kondisi darurat. Dalam kondisi darurat begitu, penduduk Madinah ramai-ramai datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali didaulat untuk menjadi khalifah. Jadi mereka bilang, ini negeri akan kacau kalau kau tidak jadi khalifah. Ini negeri tidak boleh kosong menjadi khalifah. Artinya Sayyidina Ali tidak mau. Tidak. Ini negara lagi kacau. Semua penduduk Madinah datang, termasuk yang berontak ikut datang sudah. Jadi kacau banget, udah campur aduk. Tidak ada pilihan bagi Sayyidina Ali, harus menyelamatkan negara. Maka mereka semua membaiat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi yaitu khalifah dengan syaukat, pendaulatan, dengan kekuasaan, kekuatan yang ada dari masyarakat sudah. Nah, begitu Sayyidina Ali jadi khalifah, maka Sayyidina Ali memimpin negara. Clear tidak? Kelihatannya clear, tapi setelah itu mulai muncul orang-orang yang curiga pada Sayyidina Ali. Ada yang bilang, ah, ini jangan-jangan Sayyidina Ali ini yang bunuh Utsman ini. Pura-pura gak tahu, dia rencanain. Orang disuruh bunuh mati, biar Sayyidina Ali jadi khalifah. Ini apa namanya? Subuh. Jadi semua disuruh zonin, saudara. Sayyidina Abu Bakar disuruh zonin, Sayyidina Umar disuruh zonin, Sayyidina Utsman disuruh zonin, Sayyidina Ali pun tidak luput dari subuh zon. Tapi kalau kita lihat tadi dari ceritanya, dari kisahnya, saudara, anda lihat, ternyata semuanya wajar tidak? Bagus tidak? Bagus. Nah, kita mesti jaga keindahan sejarah ini. Jangan kita korek-korek dinodai dengan berbagai macam sukun. Sehingga seolah-olah sejarah Islam ini jelek, saudara. Enggak begitu. Ini fakta sejarahnya. Terlepas dari itu semua, baik intikam, istikam, ikhtiar maupun syurga, semua sumbernya adalah surah Musa. Musyawarah itu di dalamnya isinya adalah ikhtiar. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi dalam bentuk kisahnya, kekhilafan setelah wafat Rasul, ada punya pendapat wasiat. Ada mengatakan wasiatnya buat Abu Bakar, itulah pendapat Nasibah. Ada mengatakan wasiatnya buat Ali, itulah pendapat Syiah. Ada juga yang berpendapat isyarat. Ada mengatakan isyaratnya buat Abu Bakar, itu pendapat Ibn Taimiyah. Ada mengatakan isyarat buat Ali, itu pendapat Zaidiyah. Ada mengatakan ijtihad untuk siapa? Semua. Untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk Utsman, untuk Ali, untuk semua sahabat, selama mereka memenuhi syarat. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini jelas? Paham? Betul? Baik. Ini kita belum selesai nih. Ini masih banyak nih. Saya mau tanya, ini belajar ini mau tuntas tidak? Betul? Kita teruskan malam Kamis depan. Jangan. Ini masih panjang, saudara. Cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Saya yang capek ya. Kalau saya nggak capek, yang pinjam 11 saya bahas. Sayanya tidak capek ya. Jadi separuh dulu, separuh. supaya malam Kamis besok datang lagi. Tahir. Jadi kalau malam Kamis depan Anda tidak datang, berarti Anda tidak tuntas hajinya. Ya. Seperti yang sekarang terjadi di Suriah, walaupun presidennya tidak dibunuh, Tapi keinginan tentara dengan keinginan rakyat berbeda. Maksudnya perang saudara. Nah, punya kalau kamu punya, lihat. Ya, jangan sembarangan ajak lama banyak oh hamba segala macam. Karena praktek menyelamatkan negara itu wajib. Saya kasih contoh. Soekarno menjadi presiden di tahun 45, emang ada pemilihan? Pemilu itu baru ada tahun 1955. 10 tahun setelah merdeka baru ada pemilu. Sebelum itu, yang angkat Soekarno menjadi presiden PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang anggotanya cuma 60 orang, yaitu yang milik. Ditetapkan Soeharto presiden, Hatta wakil, tentara nerima, semua komponen bangsa nerima, rakyat tinggal ikut. Emang ada pemilihan rakyat itu? Nah, itu satu bukti. Ternyata Soekarno bisa jadi pemimpin karena tokoh-tokohnya sepakat. Atau kalau di Indonesia terjadi chaos, presiden meninggal mendadak. Amin. Amin. DPR-nya meninggal juga. Amin. Pada meninggal mendadak semua. Nah, kemudian Panglima TNI kumpul, Kapolri kumpul, menteri-menteri kumpul. Berapa? Ini adalah siapa yang jadi presiden? Sudah, Ustaz Abdurrahman Dahlan. Jadi. Tapi kalau ribut, yang tentara bilang jalan, Habib Syahrul saja. Kalau ribut, akhirnya ribut biasa. Jadi jelas sudah. Jadi bisa terjadi dalam kondisi-kondisi begitu bisa terjadi. Itu barang mana saya. Baik, tapi dalam Islam diizinkan dalam kondisi darurat. Dan pernah di Indonesia presidennya ditangkap Belanda, Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, menteri-menteri ditangkap. Bagaimana? Akhirnya Safruddin Prawira Negara mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dia jadi pemerintahan. Kenapa? Sebab kalau tidak begitu, jadi Indonesia ada pemimpinnya. Nanti yang dialog dengan Belanda siapa? Nanti yang datang ke meja apa ke meja perundingan siapa? Nah itu namanya cara cerdas. Sekarang jadi jangan mentang-mentang presiden ditangkap, belakang ditangkap kita nyerah. Enggak. Dan ketika itu Pak Dirman langsung kontak ikut pemerintahan darurat. Ada presiden dan wakilnya ditangkap. Nah, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Sebetulnya bukan pemberontakan, pada awalnya itu demonstrasi protes. Kenapa mereka protes? Ada yang mengatasnamakan Sayyidina Umar berbuat kecurangan. Nah, mereka menuntut kepada Sayyidina Uthman, oknum-oknum itu diperlihatkan ya. Jadi ada selembar surat yang isinya perintah dari Sayyidina Uthman kepada Gubernur Mesir untuk membunuh para pimpinan demonstran. Mereka datang ke Sayyidina Uthman, ngeluh, kami minta begini-begini, pemimpin kami di sana udah gak bagus. Sayyidina Uthman penuhi, baik, kalau begitu kalian pulang, nanti gubernurnya kita ganti. Nah, yang diangkat sebagai gubernur putra Sayyidina Abu Bakar yang bernama Muhammad. Diangkat Mesir. Tahu-tahu di tengah jalan ada orang berkuda kurir bawa surat. Ketangkep basah, pegang oleh rombongan. Ternyata suratnya dari Sayyidina Utsman untuk gubernur Mesir. Kalau orang-orang ini datang, bunuh saja semua. Jangan ya, rombongan tidak penting kalau gubernur baru deh. Nah, mereka merasa dikhianati. Tapi mereka tidak yakin itu Sayyidina Umar yang buat, Sayyidina Uthman yang buat. Tapi ada stempel Sayyidina Uthman. Mereka balik lagi. Mereka tanya kepada Sayyidina Uthman, ini surat ada stempel Anda. Ini bagi kami pengkhianatan. Kenapa kami mau dibunuh? Nah, Sayyidina Uthman periksa, Sayyidina Uthman tahu siapa polis itu. Sayyidina Uthman tahu siapa stempel itu. Cuma Sayyidina Uthman ingin menyelesaikannya dulu itu secara baik-baik untuk panggil yang terlibat. Tapi para demonstran ini tidak sabaran, pokoknya panggil aja udah sekarang mana orangnya. Nah, jadi ada pengalah karena ketika itu Sayyidina Utsman umurnya sudah sangat tua, 80-an. Umurnya sudah sangat sepuh, jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Nah, nama Sayyidina Utsman sebagai kepalanya. Tapi dalam sejarah kalau kita baca, para ahli tarikh pun sudah mulai berani menyebutkan siapa nama orang tersebut. Jadi kemudian hari akhirnya jadi musuh daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah jadi tadi mulakah masuk lagi pihak ketiga pemanas panasin. Nah memang yang udah gak suka ada pemerintahan panas panasin sampai terjadi pembunuhan. Jadi salah satu yang masuk ke kamar Sayyidina Utsman untuk membunuh Sayyidina Utsman adalah putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah begitu beliau membunuh diingat Sayyidina Utsman. Wallahi kalau ayahku masih hidup, ayahku tidak akan terlibat dalam perbuatan. Dia mundur, tidak jadi bunuh saya. Tapi tiba-tiba ada orang lain tidak dikenal, nyerobot, langsung membunuh Sayyidina Utsman yang sedang membacakan Al-Qur'an. Jadi mulakah orang kalau demo kan ada penyusup. Jangan lupa. Jadi yang demo-demonya niatnya benar, minta keadilan, yang penyusup-penyusup ini yang bikin kacau. Nah, sebetulnya Sayyidina Ali sendiri meletakkan putranya Sayyidina Hasan dan Husain di depan pintu rumah Sayyidina Utsman. Dan hari sampaikan kepada Hasan Husain, kalau pendemonstrasi mau coba-coba masuk, dobrak rumah, lawan. Mereka nggak ada berani masuk dari pintu depan. Jadi Sayyidina Hasan yang jaga di depan, Sayyidina Husain yang jaga di depan. Akhirnya mereka ambil jalan beberapa orang lewat belakang, naik ke lantai, masuk lewat jendela, masuk ke dalam Sayyidina Utsman. Ke kamar rumah Sayyidina. Nah, jadi memang itu kekacauan. Kalau lagi kekacauan begitu, nah akhirnya tidak bisa disebutkan, makanya Sayyidina Ali ingin menangani mereka, tapi suasana negara mesti benar. Itu namanya chaos. Jadi awalnya bukan pemberontakan. Awalnya ada oknum-oknum jahat. Nah yang memasukkan setempel Sayyidina Utsman untuk melakukan satu perbuatan yang Sayyidina Utsman tidak pernah perintahkan. Jelas kan? Berarti Sayyidina Utsman korban tidak? Ada Sayyidina Abu Bakar korban tidak? Dan para sahabat banyak jadi korban tidak? Jadi fitnah makin menjadi-jadi. Baik, ada pertanyaan lagi? Kau tahu lanjutannya Sayyidina Utsman? Malam mulai sebentar. Iya, kok kalau sudah mulai bersikata. Tapi hati-hati, kan di sejarah kalau tak bagus, tak paham, tak ngerti, nanti yang kita baca, yang salah persepsi, yang kita baca, yang pandangannya negatif. Kalau pandangannya negatif, nanti kita menjadi sahabat. Itu bahaya. Jangan kaget kalau saya tidak Abu Bakar dipitnah, saya tidak Umar dipitnah, saya tidak Utsman dipitnah, saya tidak Ali dipitnah. Memang sepanjang zaman, hatta Nabi pun dulu berjuang juga deh. Ayo. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup. Sudah jam 10. Saya tidak tambah lagi sampai di sini. Ada pengumuman-pengumuman nanti dibacakan oleh Ustaz Abdurrahman Jailani sekaligus pembacaan Al-Fawatih, surat-surat Fatihah, dan ada pengumuman dulu dari Ustaz Sobri tentang yaitu rencana pada hari Jumat besok. Dan sampaikan dulu oleh Ustaz Sobri sebelum dibaca daripada surat-suratnya. Dan sebelum itu, sholawatullah di fadusha Allah Ta'ala. Thank you.